Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berbahagia kita diberikan kesempatan kembali untuk beraktivitas sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Semoga seluruh aktivitas kita sampai pertengahan di bulan Rajab ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan untuk beriman dan bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan untuk bertaubat dan meniti sisa hidup dengan mengisi berbagai amal soleh yang diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka itu, kita mencoba untuk menguatkan kembali pengetahuan dasar kita beragama, berislam, sehingga dengan itu meningkat kualitas keberagamaan kita dalam menunaikan ibadah dan juga bisa bertambah kuantitas amal saleh yang mengiringi pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan fikih siam, harapan untuk melapangkan, mentarhib keadaan hati kita sehingga siap menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah dalam bulan Ramadan nanti, baik berupa ibadah ataupun meninggalkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga dengan itu membentuk karakter moral yang kuat dalam wujud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan yang terurut. Dari mulai kita membahas tentang tarhib, mengapa kita berpuasa, kapan berpuasa, dan juga sebelumnya membahas tentang bagaimana cara kita berpuasa. Kini kita akan coba membahas tentang penunaian puasa yang dilakukan pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Karena Allah sendiri memberikan keterangan kepada kita dalam pembuka perintah puasa itu dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183, bahwa puasa yang diwajibkan untuk ditunaikan oleh umat Islam pada masa itu hingga kini dan sampai kehidupan berakhir juga pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh yang telah menyatakan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, betapapun kualitas iman kalian, baik itu masih lemah dan keadaannya jauh dari Allah atau bahkan standar sehingga tergerak untuk menunaikan yang pokok namun belum tergerak untuk meningkatkan kuantitas pada yang sunnah, yang nafilah, atau bahkan ada orang yang kuat imannya sehingga jangankan yang fardu, yang sunnah pun ia kejar. Semua itu bisa ditingkatkan, semua itu bisa dikuatkan dengan cara kutiba alaikumus siam. Diwajibkan atas kalian mulai detik ini untuk menunaikan ibadah siam. Jadi siam, puasa, manfaat yang pertama seperti yang telah diuraikan di pertemuan yang lalu adalah mampu menguatkan keimanan seorang hamba, mampu mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kekuatan sinyal iman, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini bahasan pokok kita di pertemuan kali ini. Sebagaimana Allah pun telah mewajibkan pada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, dan di antara tujuan menunaikan siam itu selain meningkatkan keimanan, menguatkan hubungan dengan Allah, diharapkan terbentuk penguatan karakter moral dalam wujud takwa yang dengan itu menjadi bimbingan kita dalam berkehidupan dan menguatkan karakter kinerja. Bagaimana kita bisa mengeksekusi berperilaku dengan cara yang baik dimanapun kita bertugas dan beraktivitas. Siapakah orang-orang yang pernah menunaikan ibadah puasa ini atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala? Baik, mari kita turunkan pembahasan kali ini dengan menurunkan satu bagian dari pembuka ayat Al-Quran, kama kutiba alal ladzina mil qablikum. Bismillah, saya akan beralih ke sebelah sini untuk memudahkan tulisan. Kama ya kutiba alal ladzina mil qablikum. Ya. Baik. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ada dua hal yang bisa kita gali dari ayat ini, dari keterangan yang Allah sampaikan kepada kita, dan dua pokok inilah juga yang diulas oleh para pakar tafsir dalam beragam tafsir yang bisa kita akses. Baik tafsir yang terkait dengan hukum secara langsung, ya seperti tafsirnya misalnya Al-Imam Al-Qurtubi, ataukah juga tafsir yang memadukan berbagai hal, baik dari kebahasaan, ya pendekatan linguistik, sampai kemudian ke aspek sejarah, sampai ke penerangan makna-makna, baik itu yang sifatnya lalu, ya ataupun juga yang kontemporer. Sekarang ada tafsir misalnya Al-Wasit, karya Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, Syekhul Azhar sebelum yang sekarang, Syekh Dr. Ahmad Tayyib. Kemudian juga ada tafsir At-Tahrir wa Tanwirnya, Syekh Ibnu Asyur, kan? Kemudian juga kalau kita ingin gali dalil ke dalil, ya biasanya ini ayat diterangkan nanti dengan hadis, diterangkan dengan perkataan para ulama dari kalangan misalnya sahabat ataupun tabi'in dan seterusnya, seperti tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Atau kita ingin gali kedalaman sesuatu, ya dari segi maknawinya yang jarang terjangkau, ya kan? Itu nanti ada ruhul ma'aninya Al-Imam Al-Alusi, ya. Ada banyak hal yang bisa kita gali, atau kita mau menggali yang paling misalnya agak mendekati ke masa-masa lampau, seperti tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Jami'ul Bayan itu, ya. Itu juga bisa kita dapati beberapa keterangan ini. Umumnya tafsir dimaksud juga sudah saya lihat, saya baca, itu kan, dari mulai kita menulis makna ayat puasa itu, dan dua atau keseluruhan itu akan terpusat pada dua bagian ini. Baik, yang pertama adalah dari uslub. Uslub itu gaya bahasa, ya, yang ditampilkan di ayat ini secara gramatikal dulu, ya. Gramatikal, tapi bukan mengacu kepada susunan nahwu dan sharaf, ya, tentang harokat dan perubahan setiap kata. Tapi pada posisi ini, ya, secara utuh, secara kalimat keseluruhan. Apa manfaat dari munculnya ya kalimat ini atau keterangan ini dari sela-sela perintah menunaikan ibadah puasa dan tujuannya? Jadi Allah kan membuka untuk memerintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan? Kemudian tujuannya yang paling pokok selain meningkatkan iman, la'allakum tattaqun. Bisa saja sesungguhnya di luar Al-Qur'an, bisa saja itu kan kalimatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Tapi ketika Allah yang Maha berkehendak, Maha mengetahui, yang Maha menguasai segala hal, ya kan, kemudian menghadirkan ini kama kutiba alalladzina min qablikum, ini apa hikmahnya, ya, apa yang bisa kita raih dari sini, manfaatnya apa, gitu kan? Jadi kalau kita di ngaji di ilmu nahwu ini masuk al-jumlah al-i'tiradiyah. Kan? Satu jumlah susunan kalimat yang muncul di sela-sela dua hal atau hal tertentu yang disampaikan yang punya makna tertentu. Ya, dulu saya sempat menghadirkan untuk proposal awal tesis itu saat di Tripoli, judulnya al-jumlah al-i'tiradiyah fil Qur'anil Karim. Ya, tentang makna jumlah i'tiradiyah dari di dalam Al-Qur'an dalam tinjauan ilmu bahasa, khususnya dalam pendekatan balaghah. Baik. Yang pertama, faedah, hikmah atau makna hadirnya susunan keterangan ini di dalam ayat puasa untuk memberikan kesan satu at-tamhid. Ini secara bahasa dulu ya, secara etimologi supaya kita mengerti nilai rasa bahasa Al-Quran gitu, supaya terasa dulu, baru kemudian kita uraikan pemaknaan yang kedua. Satu, bermakna at-tamhid. Ya. At-tamhid itu adalah menghadirkan pembuka pada satu inti yang akan disampaikan. Ya, menghadirkan satu pembuka, bisa jadi informasi, ya kan? Nanti tujuannya macam-macam. Ya, setiap ada satu pembuka untuk mengantarkan pada satu inti tertentu yang akan diutarakan atau akan dilakukan, itu disebut dengan tamhid, ya. Kadang-kadang bisa dihadirkan dalam bentuk tulisan. Jadi kalau Anda baca kitab ada pembukanya, misalnya tertulis tamhid, yaitu pembukaan yang mengantarkan pada inti tulisan. Ya, bisa juga nanti dalam bahasa lain ada muqaddimah. Ya, muqaddimah itu sesuatu yang diawalkan. Jadi bedanya apa penekanannya? Kalau muqaddimah itu kan dari kata qaddama, yuqaddimu, gitu kan? Ada sesuatu yang diawalkan untuk ditampilkan. Tapi kalau at-tamhid itu lebih kepada menghadirkan sesuatu untuk persiapan awal. Dari mahada yumahidu, menyiapkan sesuatu, gitu kan? Ya, persiapan awal akan datangnya sesuatu yang inti, yang kemudian. Ya, dari kata mahada ini pernah dengar ada Imam Mahdi, ya. Nanti mungkin satu saat saya gali tentang spesifik kajian tentang akhir zaman, ya. Dan sekarang kayaknya sudah mulai berpindah nih, ya, pada pembuka-pembuka awal gitu. Ini kayaknya mesti dikaji, cukup penting juga. Lain waktu ya, nanti insya Allah kita coba hadirkan bila Allah memberikan kesempatan luang untuk mengkaji itu. Nah, Imam Mahdi, Mahdi itu kenapa disebut Mahdi? Ya, salah satu di antara sekian maknanya adalah karena ia datang sebagai pembuka yang mengantarkan nanti sosok-sosok inti yang datang, yang memberikan satu penegasan akan risalah penutup yang disempurnakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti banyak hal yang bisa kita ulas. Nah, ini fungsinya pertama secara kebahasaan, ya, secara gramatikal dalam tinjauan bahasa Arab, ini jumlah ini susunan dari ayat ini yang berada di antara ayat-ayat pembuka puasa dan mengenalkan tujuannya, ingin mengantarkan, ya kan, kepada satu bagian inti puasa yang akan ditunaikan dengan menyampaikan info dulu. Ya, tujuannya apa info ini disampaikan sebagai pembuka? Nah, di antara tujuan tamhid kalau kita ngaji di ilmu bahasa, yang pertama adalah tujuannya untuk melapangkan, ada pertama ini, ya. Melapangkan hati, ya, baik itu pendengar, ya, ataupun objek perintah. Sehingga dengan kelapangan hati ini muncul satu, ya, semangat untuk menunaikan, motivasi atau motivasi untuk menunaikan perintah, ya, menunaikan perintah. Yang kedua, ya, terambil dari ini juga, melapangkan hati, ya, keadaan lapang, lapang atau cenderung lebih tenang, ya, dalam menunaikan perintah, ya kan? Menunaikan perintah. Baik, saya akan bahas dari bagian yang kedua dulu di sini untuk memudahkan pemahaman kita. Baik, fokus sejenak teman-teman sekalian. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana atau seperti Allah pun telah mewajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Baik, ini kalimat ini, jumlah ini, susunan ini diawali dengan kalimat pembuka yang mengandung unsur perintah. Ya ayyuhal ladzina amanu, hai semua yang telah beriman saat ini, gitu kan? Kutiba alal ladzina, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian sekarang menunaikan puasa. Baik. Nah, kalau sampai di sini kalimat disampaikan, hei orang-orang beriman, Anda citrakan diri kita misalnya berada dalam kondisi pertama menerima perintah itu. Pertama menerima instruksi itu. Hei orang beriman, rasakan itu untuk kita. Pertama kali kita terima, ya. Kutiba alaikumus syiyam. Mulai sekarang kamu wajib puasa, ya. Baik, awal menerima ini secara fitrah, ya, secara fitrah, walaupun nanti bergantung pada tingkat keimanan. Kalau semakin tinggi imannya, sudah sami'na wa atha'na, sami'na wa atha'na, apapun itu karena tahu hikmah. Ya, tapi tidak semua orang-orang kan bisa membaca itu, hikmahnya apa, ini kan, ini manfaatnya apa dari sini, taunya kan perintah. Ya, tapi ketika perintah itu disampaikan juga dengan informasi yang memberikan kelengkapan, perhatikan kalimatnya, orang dulu juga sama menerima perintah seperti kamu sekarang. Ya. Atau bahasa lainnya, bukan kamu saja yang sekarang diminta puasa. Dulu juga umat yang sebelumnya diminta puasa juga. Ya. Sama dengan di sekolah atau anak-anak di rumah. Misalnya kan, ya, Anda minta kepada adik, adik tolong buang sampah ya. Ya. Adik begitu diperintahkan mau buang sampah, loh kok adik mah? Ah, kakak juga dulu begitu. Ya. Wah, Anda kebayang enggak? Kakak juga dulu begitu, latihan buang sampah. Sekarang fisiknya bagus, terus jadi semakin disiplin, semakin kuat dan sebagainya. Ya, tapi dengan kalimat pembuka saja, dulu kakak juga begitu. Nah, minimal menurunkan satu keadaan di dalam jiwa itu untuk menghadirkan ke lapangan. Jadi agak lega gitu, ya. Ada kesan berbagi dalam menerima perintah itu sehingga seakan-akan tidak dikerjakan sendiri. Keadaan perintah apa yang diinstruksikan itu, ya, bahwa kan seringkali kita menghadirkan atau mendapati sebuah makna, satu pekerjaan bila dikerjakan dengan bersama itu rasanya lebih ringan kan, ya, makanya puasa Ramadan kenapa nggak kerasa kita, ya, menunaikan puasanya, kan ada kesan bersemangatnya tinggi, kemudian juga luar biasa dari fajar kadang ke maghrib nggak terasa menunaikan, padahal lumayan panjang, ya, kenapa menjadi ringan, karena kita merasa semua menunaikan. Ya, semua orang menunaikan, orang-orang Islam. Semua menunaikan. Lihat orang Islam ini puasa, bahkan yang non-Muslim pun juga sama-sama mengondisikan keadaan yang mendukung umat Islam itu untuk berpuasa. Itu kan bahkan ada yang ikutan misalnya jualan barang-barang tertentu untuk mensupport orang puasa. Ada yang jualan kurma, dan ada yang jualan kadang pakaian dan sebagainya. Jadi kondisinya terbawa. Beda ketika puasa Senin, saya kan puasa Kamis, ayyamil bidh, Senin Kamis belum tentu ada orang mau puasa itu ya bisa merasakan kemudahan yang serupa seperti menunaikan Ramadan. Karena ketika dilihat orang lain ya ada yang makan atau ada yang tidak puasa dan sebagainya. Nah, ini kesan awal yang diterima oleh insan beriman pada masa itu ketika menerima ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei seluruh insan beriman, mulai saat ini diwajibkan bagi kalian puasa. Bukan hanya kalian, orang dulu juga diwajibkan juga. Ya kan? Nah, maka seperti tadi saya sampaikan, ini rasa yang tinggi kalau orang Arab mendengarkan ini tuh rasanya ke hati tuh lebih lega gitu. Ya, jadi kalau kita masuk ke dalam nuansa ini, ya masuk kita ke dalam zauq nilai rasa bahasa Arab, kita merasakan, oh lebih enak nih. Sama saja dengan logika sederhana yang tadi saya sampaikan, bukan hanya adik, kakak juga dulu begitu. Nah, itu akan menurunkan ya keadaan dalam hati sehingga lebih lapang menerima. Yang kedua, orang pasti akan ada pertanyaan. Ya, bagi insan beriman itu kan ciri khasnya apa? Nah, ini menarik ya. Insan beriman itu ciri khasnya senantiasa membuktikan keimanannya melalui amal soleh. Ya, bahasa singkatnya insan beriman itu ciri khasnya gemar mengumpulkan amal soleh. Ini ciri khas insan beriman. Jadi kalau Anda ingin melihat, mengenali orang-orang yang sejati imannya, real beriman, kan? Maka lihat berapa banyak amal soleh yang bisa dia kumpulkan. Ya, kalau Anda ingin misalnya mencarikan ya pasangan untuk anak misalnya kan, atau ada yang sedang mencari pasangan dan sebagainya, ingin melihat kualitas yang baik dalam imannya, berapa banyak amal soleh yang bisa dia kumpulkan. Kalau Anda ingin misal melihat calon-calon karyawan yang mau diseleksi gitu kan, saya ingin nih dari calon ini karena pokok pekerjaannya mengaitkan dengan nilai-nilai keimanan, ya misal mau buka travel umrah, kan? Mau buka travel haji, kan harus yang mengerti di situ, kan? Anda ingin mencari yang imannya bagus, lihat kualifikasi di amal solehnya. Karena insan beriman sejati itu ciri khas utamanya gemar mengumpulkan apa? Amal soleh. Ya amal soleh ini mungkin itu boleh jadi orientasinya bisa berbeda-beda. Ya wujudnya bisa tidak sama. Ada yang senang tahajud, ada yang senang baca Quran, tapi terlihat gitu konsistensi di dalamnya. Nah itu beberapa pilihan-pilihan itu arah-arah atau orientasi atau wujud yang berbeda itu disebut dengan wijha. Ya. Tapi kesannya itu dia menampilkan semangat dalam mengejar amal saleh sehingga seakan berlomba satu dengan yang lainnya. Ya, menghasilkan kebaikan. Kebaikan itu dalam bahasa Arab disebut dengan khair. Ya, jamaknya khairat. Ya. Baik. Jadi kalau kita ingin hadirkan mereka itu ya sedang berlomba-lomba saling mengejar untuk mengumpulkan kebaikan, mewujudkan ini ya tingkat keimanan mereka walaupun wujudnya tidak sama. Ya, ada yang dengan tahajud tampilkan, ada yang enggak mampu bangun malam dengan harta dia berinfak, gitu kan? Ada yang belum bisa dengan harta dia tingkatkan puasa, ada yang dengan Al-Qur'an dan sebagainya. Kita katakan begini, ya kita katakan istabaqu fil khairat. Ya, jadi kalau kita ingin kembalikan ke ayat Al-Qur'an misalnya, ya, ciri mereka itu walaupun berbeda-beda arah dan wujudnya tapi tetap mereka itu berlomba mengerjakan kebaikan. Maka coba dicek Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Ya. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dengan fastabiqul khairat. Dan boleh jadi setiap insan beriman itu atau bahkan ada kelompok, gitu kan? Atau bahkan ada komunitas dan sebagainya, itu orientasi amalnya itu berbeda-beda, ya wujudnya, bentuknya, ya. Dan ini masya Allah gitu kalimatnya tuh menggunakan bentuk general, seakan-akan juga ada komunitas-komunitas insan beriman itu yang menyinergikan, ya satu amalan yang sama membentuk kelompok. Ya, teman-teman yang senang tahajud bikin kelompok tahajud, ya. Terus di situ saling mengingatkan misalnya, saling WA, saling message, saling membangunkan pasang alarm, ada tahajud call misalnya kan. Yang senang di Quran bikin Quran call atau misalnya one day one juz, one day one surah, one day one ayah dan seterusnya. Itu terus gitu ya. Nah, ini. Jadi cirinya begini, teman-teman sekalian. Cirinya mengumpulkan amal. Jadi setiap insan beriman itu kalau sudah tampak terlihat imannya, maka ciri pertama bagaimana dia bisa berlomba meningkatkan amalnya. Dan dalam perlombaan ini ya selalu ingin tampil lebih baik. Lebih baik. Ya. Namanya orang berlomba pasti ingin capai yang paling awal kan? Ya, dengan kualitas terbaik kan? Jadi walaupun saya nih cara berpikirnya begini, saya memang belum bisa konsisten bangun malam, tapi Allah titipkan nih pada saya berupa harta benda. Wah, itu yang dikejar lewat infaknya, lewat sedekahnya, itu kan? Dan seterusnya. Wah, saya ini terlihatnya belum mampu nih lewat harta, itu kan? Tapi ada peluang ya menunaikan apa? Peluangnya dengan menunaikan misalnya puasa. Senang nih dengan berpuasa itu, maka dia kejar dengan puasa. Apapun jenis-jenis puasa yang bisa didapati, ya, itu dia lakukan. Nah, itulah yang disebut dengan fastabiqul khairat. Apa motivasinya? Ingin menampilkan kepada Allah pembuktian iman yang sejati, kan? Jadi ciri iman sejati itu satu, gemar menunaikan amal soleh ini, ya kan? Yang kedua, ada motivasi untuk menjadi lebih baik. Apa kaitan dengan ini, dengan tamhid ini? Ini pembuka ayat puasa itu Al-Baqarah 183. Antara kewajiban dan tujuannya ditengahi dengan tamhid, dan tamhid ini awalnya dibuka dengan kalimat iman. Ini menariknya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, seperti ini. Hei semua pemilik iman. Ini dia. Sedangkan kembali ke sini, nih, karakteristik pemilik iman yang sejati gemar mengumpulkan amal soleh. Karena itu ketika mendengar ini diturunkan baru sampai ya ayyuhalladzina amanu, sudah kelihatan tuh sahabat-sahabat yang memang notabene memiliki iman sejati langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Nunggu apa nih amal soleh yang akan disampaikan? Perintah apa? Kalau bahasa sekarang siap perintah. Dengan petunjuk kemudian datang, dengan karena ada yang siap petunjuk, siap perintah, ya. Ini sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taat, siap perintah. Apa nih perintahnya? Dengan ini menarik. Jadi begitu kemudian imannya disentuh, nih gambarkan, citrakan ayat ini untuk kita gitu, untuk mengetahui kadar keimanan yang ada dalam jiwa kita. Ya ayyuhalladzina amanu, tuh hati kita disentuh. Karena Quran itu manhaj dan mukjizat saat yang bersamaan. Jadi bukan hanya untuk satu dua generasi sampai kehidupan berakhir. Sepanjang kita mengatakan beriman, maka ayat itu berlaku untuk kita. Jadi bukan hanya sahabat yang kita lihat bahwa ketika mereka menerima ya ayyuhalladzina amanu sami'na wa ata'na, itu pelajaran bagi kita bagaimana meningkatkan kualitas iman bisa seperti itu. Ya, nah ini gambaran yang pertama. Jadi saat ya ayyuhalladzina amanu terkait dengan iman, maka ini yang menarik. Pembuktian peningkatan amal soleh ini menjadi relevan untuk ditampilkan, sekaligus ini, jumlah ini, susunan kama kutiba ala alladzina min qablikum, menjadi penguat motivasi untuk menampilkan penunaian ibadah siam itu, puasa itu, lebih baik daripada orang sebelumnya. Karena kan sedang diperlombakan ini. Ya, kita sedang berlomba. Ya, berlomba dengan siapa? Kama kutiba ala alladzina min qablikum. Kalau bahasa bebasnya begini, hey, insan beriman, mulai saat ini tunaikan puasa ya. Bukan kamu saja, orang dulu juga diberikan perintah untuk puasa itu. Manfaatnya banyak. Nah, lebih baik ya daripada mereka. Kamu harus lebih unggul. Kamu harus lebih baik dibandingkan orang-orang terdahulu yang pernah menunaikannya. Kamu sekarang masih punya kesempatan menunaikan. Orang terdahulu sudah selesai. Ya, kan sudah ada yang meninggal, sudah kembali, sudah selesai. Sekarang risalah penyempurna. Seperti orang dulu pernah tunaikan, kamu pun akan tunaikan juga dengan hadirnya perintah ini. Cuma ketika kamu punya kesempatan lebih, tunaikan lebih baik dibandingkan dengan mereka. Tuh. Dalam ya? Nah, inilah makna di sini at-tamhid dalam kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Baik, ini dari segi kebahasaan. Jadi kalau kita sekedar melihat terjemah ya, dalam konteks ini kita baca seperti sebagaimana Allah wajibkan pada orang-orang terdahulu, kita hanya dapat sampai di situ saja, dan paling kajiannya adalah kepada bagian kedua ini, tanda tanya terbalik gitu kan, siapa orang-orang terdahulu yang kemudian pernah mendapati perintah yang serupa. Nah, kalau sudah paham ini, baru kita beranjak ke sini. Again, baru beranjak ke sini. Jadi saya simpulkan dulu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu punya dua makna utama ya, yaitu yang pertama untuk melapangkan hati dalam menerima perintah sehingga ringan untuk ditunaikan, ringan untuk ditunaikan, ada unsur ringannya atau mudah untuk ditunaikan. Ya. Kemudian juga ini ada semangat dan motivasi untuk menunaikan perintah yang dimaksudkan lebih baik daripada orang-orang yang pernah menerima sebelumnya. Kelas ya. Nah, baru kita kemudian pindah kepada siapa orang-orang sebelumnya yang telah dimintakan untuk berpuasa. Baik, di sini para ulama memberikan pandangan yang sangat luas sekali. Masya Allah, kalau ulama dulu itu literasinya ya begitu luas dan analisisnya begitu tajam, tajam dan thiqah terpercaya. Luas, tajam, terpercaya, gitu kan? Nah, ada dua pendekatan di sini. Pendekatan pertama, pendekatan mengenai aspek ibadahnya saja, yaitu pada puasanya. Puasanya. Artinya sifatnya masih general, masih umum. Ya kan? Untuk menjawab pertanyaan, siapa yang pernah berpuasa? Itu. Ya. Jadi umumnya bukan umat Islam saja yang dengan lahirnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 turunnya ayat ini, jadi kewajiban untuk berpuasa. Orang dulu pun pernah ada yang berpuasa. Jadi sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada yang puasa, gitu kan? Nah, misal kalau jarak terdekat gitu kan, ada yang Nasrani, umatnya Nabi Isa alaihi salam, Yesus Mesiah, gitu kan? Nasrani. Baik. Nanti kalau mau lebih detail, nanti dalam kajian perbandingan agama, ya itu bisa didalami. Pembahasan tentang perbandingan konsep keberagamaan, ya dengan argumentasi ilmiah, yang dengan itu kita mencoba mencari titik-titik kebenaran sejati untuk diyakini dengan pandangan objektif dan menyerahkan keputusan, ya sepenuhnya kepada setiap insan untuk bisa mengambil kebenaran yang dimaksudkan atau memilih apa yang dia kehendaki dengan konsekuensi masing-masing. Itu tinjauan Islam dalam konteks perbandingan agama. Indah sekali ya. Nanti ayatnya banyak ya. Apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan nanti ada perbedaan diksi, dan diksi ini juga menunjukkan perbedaan dilalah ya, perbedaan bahkan makna tertentu antara Nasrani misalnya dengan Kristen. Itu ada perbedaannya. Jadi saya tampilkan Nasrani di sini untuk menekankan pada satu makna tertentu ke pengikut Nabi Isa alaihi salam. Yang saya maksudkan dengan konteks ini menempatkan Isa alaihissalam, Yesus Mesias, sebagai nabi, sebagai rasul, bukan Tuhan. Nah, ini kita katakan Nasrani. Kemudian ada Yahudi. Ya, dengan segala turunannya, ya, turunan-turunan ini kan ke atas nanti ya, didisbatkan kaitannya dengan Bani Israel dan sebagainya. Walaupun ini nanti ada perbedaan-perbedaan penekanannya dan juga melahirkan makna yang berbeda. Di kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jadi bertambahnya satu huruf saja, bertambah atau berkurang satu huruf, itu bisa memengaruhi kepada makna. Apalagi kalau katanya berbeda. Ya, ini satu Bani Israel, satu Yahud, itu kan? Satu lagi nanti kaum Musa. Jadi ada umatnya Musa, ada Yahudi, ada istilahnya Bani Israel. Itu nanti berbeda-beda konteks ketika diksi itu disampaikan. Turunnya ke sini. Ya. Dan ini nanti juga ada yang sifatnya umum. Artinya keyakinan-keyakinan ardi, kreasi manusia di bumi. Yang secara budaya gitu kan. Membentuk satu tradisi. Ya. Yang juga wujudnya berupa puasa. Ya. Jadi kalau kita ke atas ini teruskan yang penyempurna yang sekarang, ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Islam itu kan. Dalam konteks ini, dalam konteks pembahasan ini gitu kan, ini ada puasa. Maka sebelum eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nanti kita turunkan ke bawah, ini ada puasa-puasa juga yang ditunaikan. Ini secara umumnya. Ya, kita lihat misalnya di Nabi Isa alaihissalam, ya beliau berpuasa juga. Berpuasa. Nanti ada jenis-jenis puasa yang pernah dipraktikkan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Bahkan nanti saya akan bahas ketika merilis ke sini kama, ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ini teman-teman sekalian, ketika ada kata kama ini, ya, yang menunjukkan tashbih, penyerupaan yang serupa, ya. Nah, ini juga ada penekanan. Penekanannya apa? Ya, selain menunjuk pada aspek umum pernah berpuasa, nanti ada aspek yang khusus. Supaya tidak nanti bingung, kita menghadirkan lompatan, kita detilkan dulu ini. Jadi yang pertama yang dibahas oleh para ahli tafsir itu menunjuk keumuman berpuasa. Jadi ini agama Samawi pun yang Islam, Nasrani, Yahudi gitu kan, ya dalam konteks dinisbatkan kepada Rasul, ini sudah terlihat berpuasa. Kita bisa cek ya, dari mulai ke atasnya nabi-nabi diturunkan ya. Dari mulai siapa namanya, kalau dinisbatkan kepada Yahudi kadang umumnya kan sering disertakan kepada Daud, Sulaiman, kan? Kemudian ke atasnya Musa dan seterusnya. Ya, maka kita kenal sampai sekarang ada puasa Daud, kan? Nabi Musa ketika dilepaskan dari Fir'aun, orang Yahudi sudah puasa Asyura dan sebagainya. Kemudian juga terus dari segi budaya ke bawahnya, dari kreasi manusia di keyakinan. Artinya agama ardi, ardi itu yang dikreasikan di bumi, kan? Bukan atas petunjuk wahyu yang dibawa oleh Rasul dalam konteks samawi, mendapatkan wahyu citranya langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau dari yang dipertuhankan, dinisbatkan sebagai satu-satunya Tuhan yang menurunkan wahyu. Nah, ini kreasi di bumi. Seperti kita lihat yang sekarang ada Buddha misalnya, ada Hindu misalnya, ya, dan juga ada Konghucu misalnya dan lain sebagainya, ya itu juga punya tradisi untuk berpuasa. Ya, tradisi untuk berpuasa dalam bentuk-bentuk yang tertentu, yang dimaknai tentunya oleh para penganutnya masing-masing. Jadi tafsiran-tafsiran umum yang pertama, makna yang pertama adalah membawa dalam konteks umum. Jadi sebelum syariat Nabi Muhammad SAW itu diturunkan, memberikan informasi kepada kita, sebelum umat Nabi Muhammad pun pada masa itu ya sudah banyak yang berpuasa. Umat Yahudi puasa, Nasrani puasa, gitu kan? Atau juga ada yang umumnya puasa, penganut-penganut yang lain. Ya, maka umat Islam ketika diperintahkan puasa itu mesti lebih baik dibandingkan dengan orang-orang sebelumnya yang berpuasa ini. Dan anugerah yang Allah berikan motivasinya tinggi. Nanti kita akan lihat kan, ada malam Al-Qadar, ada pahala berlipat, ada ampunan dan sebagainya. Jadi kalau itu diberikan dengan segala keistimewaannya yang belum tentu didapati di masa-masa yang lalu, ya kan, seharusnya memberikan motivasi lebih untuk semangat menunaikan ibadah yang ditunaikan itu. Jadi tafsir pertama dari pertanyaan siapa umat terdahulu juga yang berpuasa, maka ada yang sifatnya umum, memberikan jangkauan yang luas sifatnya kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kalau dinisbatkan pada keyakinan apakah itu Yahudi, apakah itu Nasrani atau agama Ardi, kan? Di Hindu kah, di Buddha kah, dan macam-macam sebagainya. Di generasi-generasi itu sudah ada juga tradisi atau juga bisa disebut dengan syariat sesuai dengan keyakinannya masing-masing untuk menunaikan ibadah siam, ibadah puasa. Dan saya detilkan tuh di buku makna ayat puasa itu. Jadi kalau Anda masuk ke halaman, kalau nggak salah 68 tuh ya. 68 itu ada pembahasan tentang siapa umat-umat terdahulu, saya detilkan tuh. Bahkan berapa banyak, ada yang disebut puasa A, puasa B, puasa C, dan sebagainya. Baik. Sekarang secara khusus nih, secara spesifik, ini yang sangat menarik. Kembali kepada apa yang tadi saya isyaratkan. Ya ayyuhalladzina amanu, ini kutiba alaikumussiyam. Hei orang-orang yang telah beriman, mulai sekarang diwajibkan bagi kalian untuk menunaikan ibadah siam, puasa. Kama, nah ini menariknya nih, kama seperti halnya, kan? Nah, kama ini ada rasa, gitu kan? Ada rasa terasakan dalam diksi ini kalau kita bawa ke dalam bahasa Arab dengan pendekatan ilmu balaghah, ada nuansa tashbih, nuansa yang serupa. Ya, ada satu nuansa yang serupa, yang sama gitu. Serupa, ada yang sama. Artinya apa? Artinya ya jenis puasanya sama. Ya, diberikan waktu yang sama gitu ya, walaupun namanya mungkin dulu berbeda, tapi keadaannya sama seperti itu. Jadi kalau sekarang kita menerima Ramadan, ya Al-Baqarah ayat 185 itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Makanya komentar-komentar para ahli tafsir itu ya ketika memberikan informasi kepada kita dan itu terlacak dengan sanad, ya menyampaikan sama diberikan Ramadan juga, artinya dengan jumlah yang sama, dengan keadaan yang serupa, ya seperti orang dulu sebagaimana, ya kan? Jadi kalau ada redaksi kama itu menunjukkan keserupaan gitu, keserupaan. Ini bisa pada macam-macam ya, bisa pada nilai misalnya, bisa pada keadaan, bisa pada materi ya. Ya, misal kita ngaji sedikit balaghah ya, sedikit saja. Kita ingin katakan pada pasangan kita, misal saya ingin katakan pada istri saya, misalkan oh cantik seperti rembulan, ya kan? Nah, kita ingin serupakan di kecantikannya misal, ya. Saya ingin serupakan di kecantikannya. Maka kita katakan anti kal badri ka fil jamala. Wah, ini masih lengkap ini. Ya, ada tasbihnya, ada tasbihnya, ada musyabahnya, ada musyababihnya, ada. Kalau kita ngaji balaghah ya, sedikit ya. Anti kamu gitu kan? Nah, kalau suami mau katakan pada istri ya, kan? Ya, mama gitu kan? Mama deh, masya Allah cantik banget deh kayak rembulan gitu kan? Nah, ini pakai ka nih. Anti ya engkau ka al-badri seperti purnama. Ya, purnama bukan komar ya. Kalau komar itu bulannya, jangan mau kalau disebut kayak bulan. Bulan kan kalau apa tuh? Bahasa Ukrainanya itu korodok ya. apa namanya? Enggak sepenuhnya halus gitu kan. Jadi bulan kalau bendanya kan enggak sepenuhnya halus. Ya, tapi kalau purnama kan maksudnya cahayanya ya, beningnya, bagusnya gitu, baiknya. Ini badri. Antikal badri gitu kan. Engkau bagaikan purnama. Fil jamalah, dalam kecantikannya, di keindahan, indah untuk dipandang. Kan hadis Nabi kan yang tersambung kepada kita menyampaikan di antara sifat baik istri itu dalam Islam apa? Ya, ketika engkau memandangnya, engkau merasa tenang, merasa nyaman, ya, merasakan ketentraman, keindahan, ketenangan. Sama dengan saat melihat purnama gitu, indah, tenang. Maka di bahasa Arab itu ada satu, kalau kita ingin hadirkan pujian, kita hadirkan kepada Allah gitu kan. Nah, ingin menampilkan syukur kepada Allah dengan melapangkan hati pasangan dengan mengatakan antikal badri fil jamala, masya Allah mah kayak rembulan deh itu ya, masya Allah cantiknya. Kadang-kadang ada dibuang nih ininya nih, kafnya ada tasmiyah dibuang untuk menekankan anti badrun ya. Ya, kalau memberikan pencerahan yang kuat gitu kan, pencerahan yang kuat atau saat bersamaan itu indah juga, kemudian juga memberikan penerang yang kuat. Kita bisa katakan ke laki-lakinya anta syamsun. Masya Allah, ya kan? Ya. Ini anti kal badri fil jamal, anta dibalas anta kasyamsi misalnya kan? Ya, anta kasyamsi fil inarah. Masya Allah. ya, fil inara. Suami ke istri, anti kal badri fil jamala, fa anta kal syamsi fil inara. Sedangkan engkau layaknya mentari, ya kan? Dalam memberikan cahaya, penerang, ya, penerang dengan uang belanja, penerang dengan perhatian, penerang dengan kekuatan, ya. Kan matahari itu menyengat kalau ada yang mengganggu, kan? Mengeringkan kalau ada kesedihan yang kemudian membasahi pipi dan sebagainya. Itu kan apa yang bisa diambil di surat Yusuf. Kita sedang ngaji tafsir surat Yusuf, ya kan? Makanya kan kenapa ayah diilustrasikan dengan matahari, ya, ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara. Ya, syamsa itu diartikan kepada ayah, ya kan? Kemudian kemudian qamar di sini menunjukkan kepada fisikal keadaan, bukan pada nilai kecantikan atau kegantengan, bukan, tapi keadaannya yang berpotensi menghadirkan keindahan, ya kan? Itu diwujudkan kepada ibu, ke perempuan. Ya, jadi ini kalau kita belajar diksi di bahasa Arab itu tinggi sekali. Nah, ini pakai tasbih nih, kaf, kaf. Ya, ada tasbihnya kaf. Jadi kalau kita hilangkan kafnya, kita katakan misalnya anti badrun anta syamsun, ya kan? Nah, kalau sudah kita katakan, ya kita mengidentikan betul seakan-akan saking tingginya nilai itu melekat pada dirinya, seakan-akan ya inilah mentarinya gitu. Ya, makanya ada kan lirik yang mengatakan kepada Rasulullah dalam syair itu anta syamsun, ya, anta badrun, ya kan? Bahkan nanti ada qamarun juga. Jadi disebutkan semua sifat mulianya. Ya, beliau ini penerang, pemberi cahaya dengan izin Allah, dengan mendatangkan hidayah, nunjukkan kepada kebaikan, minal zulumati ilan nur, gitu kan? Apalagi misalnya menampilkan keindahan-keindahan, sehingga sahabat banyak berkomentar, kata Anas bin Malik, tidak ada yang paling indah ditatap di muka bumi ini dari kalangan makhluk, kecuali wajah Rasulullah SAW, gitu kan? Dan tidak ada yang memberikan ketegaran, perhatian, dan sebagainya, merasakan seperti ibu merasakan keadaan anak, gitu kan? Ya, kecuali Rasulullah itu yang dilukiskan di penghujung surah At-Taubah itu, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sehingga banyak kemudian orang-orang pada saat itu memberikan madah pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut syamsun, qamarun, kemudian badrun dan sebagainya. Nah, ini pakai tasbih kaf. Ini menunjuk keserupaan dalam ada nilai, keadaan atau materi. Apa hubungan dengan ayat yang sedang kita kaji? Ini ada kaf. Ya. Maknya ini kembali ke siam ke sini. Ya, gitu. Maknya kembali ke siam ke sini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang berpuasa, kutiba alaikumus siam. Diwajibkan atas kalian mulai saat ini untuk menunaikan ibadah puasa, siam. Ya, kama sepertinya puasa ini, yang ini nih, siam ini. Kutiba 'alal ladzina min qablikum, diwajibkan pula pada umat sebelum kalian. Nah, ketika sudah menggunakan kaf di sini, berarti ada keserupaan dalam bentuk siamnya. Karena ini menggunakan alif lam, as-siyam, as-siyam, bukan siyamun. Kalau siyamun itu umum sifatnya, mau puasa bagaimanapun. Tapi kalau sudah pakai alif lam yang telah kita bahas dulu, ya ada aturannya, ketentuannya, ada kekhususannya, jumlahnya, waktunya dan sebagainya, ya. Maka ada yang mencoba untuk mendalami literasi ini, didalamkan, diluaskan spektrumnya, dan menemukan bahwa keterangan-keterangan ada umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadah puasa seperti halnya umat Islam mendapatkan Ramadan dengan jumlah yang serupa, dengan waktu yang sama, gitu kan? Walaupun nanti ada teknis-teknis secara syariat yang memberikan kekhususan sehingga terlihat di satu titik agak berbeda karena memang keadaan umat yang tidak sama. Itulah fikih Islam. Jadi waktunya diberikan sama. Misalnya 29-30 hari. Ya, yang dengan itu memberikan perubahan-perubahan karakter. Makanya sering saya katakan, Islam tidak menghambat kemajuan zaman, tapi mengapresiasi, menerima, mengakomodir semua itu dan memberikan satu pedoman yang menjaga kemajuan itu tidak meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi bagaimana kemajuan itu tidak menghancurkan kehormatan manusia tapi membawa maslahat untuk manusia, maka Islam datang dengan pedoman-pedoman yang mengarahkan itu. Dan dahsyatnya itu berlaku sampai kehidupan berakhir. Ya, dari awal risalah diberikan, dari 15 abad yang lalu sampai dengan sekarang enggak pernah berbenturan. Ya, jadi keliru kalau ada yang membenturkan Islam misalnya dengan kemajuan, menghambat dengan hukumnya, itu belum paham. Ya, belum paham tentang makna-makna di balik hukum dan sebagainya. Balik ke sini. Kalau begitu siapa ini yang mendapatkan anugerah ini? Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, ya, disebutkan dengan redaksi Ahlul Kitab. kitab. Nah ya, sebutkan dengan laksi apa? Ahlul kitab. Jadi karena kita waktunya terbatas ya, jadi saya ambil keumuman ya. Nanti kalau mau detail, ya, dibaca di buku yang sudah saya tuliskan. Dengan referensi-referensi saya telah terangkan ya. Ini dari mana, dari mana, dari mana. Kalau nanti untuk pendalaman, boleh yang sudah mengaktifkan akun Mira. Nanti pas sesi pendalaman, kita bisa elaborasi dengan lebih dalam lagi. Kalau ahli kitab, berarti mencakup ke sini. Bisa Yahudi, bisa Nasrani. Ya. Jadi kalau ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, imma minan nasara atau minal yahud. Baik kalangan Nasrani ataupun Yahudi. Jadi selain umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan yang diberikan kesempatan menunaikan ibadah siam, dengan ternyata ketika dilacak, ya ahli kitab dulu pun mendapat kesempatan yang sama. Jadi umatnya Nabi Isa alaihi salam itu mendapatkan kesempatan puasa dengan waktu yang serupa, keutamaan-keutamaan yang diberikan, gitu kan? Umatnya ya nabi-nabi bagi kaum Yahudi juga mendapatkan kesempatan yang serupa untuk menunaikan ibadah puasa dengan jumlah yang sama. Ya 29 30 hari, gitu kan? Dengan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan, gitu kan? Dengan keadaan-keadaan yang ditampilkan sesuai dengan maslahat mereka. Ya, ini diberikan kesempatan yang serupa. Ada yang khusus menyebutkan spesifik ya, di antara ahli kitab ini yang dimaksudkan mendapatkan persis seperti serupa itu di zamannya Nabi Isa alaihissalam bagi umat Nasrani ya. Tapi baik untuk yang spesifik umat Nasrani di sini, umatnya Nabi Isa alaihissalam, ataupun juga dimaknai ahli kitab Nasrani dan juga Yahudi, ada fakta yang disepakati juga ya, dan bisa diruntut dalam sejarah, bahwa ketika mereka diperintahkan untuk menunaikan serupa jumlahnya sebulan penuh, sama, kan? Punya nilai keutamaan yang serupa dengan Ramadan, jumlah 29 atau 30 hari. Nah, cuma ada satu pengaruh dari karakter, dan ini selalu terbawa gitu kan, di genealogi Yahudi. Kita belum tuntas ya membahas genealogi Yahudi itu. Di antara karakteristiknya itu, ya agak yang membuat unik tapi kadang-kadang membawa ke aspek negatif. Itu seringkali ngeyel terhadap sesuatu. Sehingga membentuk, bukan kreativitas ya. Kalau kreativitas itu kan melahirkan hal baru gitu yang bermanfaat. Kalau ini, maka di syariat disebutnya bid'ah. Bid'ah itu membentuk sesuatu yang baru, tapi lebih cenderung kepada aspek yang negatif gitu ya. Nah, ini jadi merubah ini. Ya, dengan timbangan-timbangan, pikiran-pikiran tertentu, pengen-pengen tertentu, sehingga keinginan-keinginan dari nafsu ini mengalahkan hikmah dan maslahat yang sudah Allah tetapkan, yang Maha mengetahui tentang kehidupan kita. Apa wujud spesifiknya? Jadi ketika diberikan 30 hari ini, sebulan lah, kurang lebih 29-30 hari, dan jatuhnya tetap, ya, Ramadan, dalam konteks ini Ramadan gitu kan. Artinya satu waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia akan berputar tuh, mengiringi setiap waktu. Cuma mereka tidak menginginkan kalau itu jatuh di musimnya, khususnya musim panas. Ya. Kan ada empat musim pada umumnya. Musim panas, musim dingin, itu kan? Musim semi, musim gugur. Ya, itu kan? Baik. Al-saif, al-shita, rabi', kemudian khalif. Itu kan? Ada musim panas, musim dingin, semi, dan gugur. Nah ini kalau jatuhnya di dua musim ini khususnya gitu kan, panas ataupun juga musim dingin, khususnya yang ada di musim panas ini, karena siangnya kan lebih panjang gitu kan, siang lebih panjang dan dingin malam lebih panjang, karena nanti di umat sebelumnya itu mereka sendiri yang memberlakukan kalau malam-malam hari itu mereka tambahkan ya, ada yang puasa untuk berhubungan, jadi ada yang malamnya pokoknya nggak boleh berhubungan suami istri terus itu kan. Nah, sehingga nanti ada yang dilebarkan lagi, tidak menikah sama sekali kalau sudah mengabdi ya, untuk mengabdi kepada syariat, kepada agama. Itu dikreasikan demikian, bukan dari petunjuk Allahnya harus begitu, karena tidak mungkin ada petunjuk menyalahi fitrah ya. Kan fitrah manusia itu selalu ada ketertarikan kepada lawan jenis. Itu selalu itu ya. Bagaimanapun Anda mengingkarinya, tapi tidak bisa menyalahi fitrah yang ada dalam jiwa. Karena itu agama memberikan pendampingan, jangan sampai rasa ketertarikan ini melampaui hukum-hukum yang ya, secara normalnya mesti terjaga, sehingga tidak melahirkan satu tindakan-tindakan yang kontraproduktif dan saling melukai. Maka ada hukum di situ, hukum pernikahan, hukum lamaran, ta'aruf, dan sebagainya. Nah ini fitrah, jadi nggak mungkin ada manusia yang kemudian bisa menghindari fitrah itu, mengendalikan barangkali dengan keadaan-keadaan tertentu, punya batasan-batasan dengan puasa dan sebagainya. Tapi mengingkari fitrah dengan menghilangkan itu semua, itu sulit untuk dilakukan. Ya, dan pada tingkatan tertentu akan terjadi penyimpangan. Ya, hubungan yang terlarangkah misalnya, atau bahkan bukan sekedar terlarang, tapi mungkin nanti ada lebih daripada itu jangkauannya. Berhubungan saja tanpa akad dan sebagainya itu sudah keliru. Sekarang kalau sudah sesama jenis misalnya, atau dari memanfaatkan anak-anak dan sebagainya, itu yang lebih repot lagi. Ya. Nah, saya mau kembali ke sini. Jadi, ada yang menghadirkan satu, pokoknya bukan hanya siangnya nggak makan, nggak minum, malamnya pun nggak boleh hubungan suami istri misalnya. Dan nanti suasana itu terbawa. Di awal-awal masa ayat ini turun, ya ada sebagian yang tahu tentang ini, ya umat-umat di masa lalu itu, ada yang memahami apakah malamnya nggak boleh hubungan, kan? Ya dikonfirmasi ke Rasulullah. Ya, ya Rasulullah, apakah sama dengan yang dulu, ya kan? Nggak boleh hubungan suami istri di malam harinya. Lalu jawab turun wahyu yang Al-Baqarah ayat 187 itu. Kan rangkaiannya 183, 184, 185, 186, 187 itu rangkaian ayat puasa yang saya bahas juga. Maka turun ayat 187. Ya uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Ya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Malam hari enggak ada masalah. Ya, Allah turunkan ayat kalau malam hari enggak ada masalah. Ya, engkau bisa bercumbu, engkau bisa saling merayu, engkau bisa dan sebagainya gitu kan, melakukan hubungan suami istri, enggak ada masalah. Ini waktunya diatur. Ini yang untuk fajar sampai ke maghrib ibadahnya seperti ini, malam harinya ada ibadah-ibadah seperti ini, gitu kan? Dan aturan-aturannya begini, ini yang dibolehkan di siang hari terjadi, tapi ini yang dilarang di siang hari dilakukan. Ini yang malam hari silahkan dikerjakan, ini ada ibadah keutamaan yang mendukung puasa di siang hari. Kalau engkau kerjakan, engkau kerjakan malam harinya, akan mensupport kekuatan di siang harinya. Kan? Nah ini ada beberapa bagian-bagian yang dijelaskan. Nah ini terbawa suasana ini. Ada yang kedua begini, kalau jatuh musim panas, ya, kalau jatuh musim panas, tadi kan musim dingin nih, musim dingin kan malamnya lebih lama. Malam lebih lama. Karena malam lebih lama, mereka kreasikan sendiri, gak boleh hubungan suami istri sebulan, itu kan? Di bawah malamnya berlangsung lama. Musim panas, siangnya lama. Karena siangnya lama, ujian menahan lapar dan hausnya lebih lama. Maka apa yang terjadi? Ya itulah dia, genealogi yang sebelumnya itu. Jadi mereka pindahkan tuh. Ini ke musim semi aja deh. Jadi kalau jatuh musim panas, musim dingin, mereka pindahkan ke musim semi. Ya, dan mereka berpikir supaya enggak salah-salah amat, ya, dan si amat pun belum tentu salah. Supaya enggak salah-salah amat dan Tuhan ridho dengan kita, itulah kreasinya nih. Supaya Tuhan ridho dengan kita kan ya kan, dan enggak terlalu banyak dosanya, enggak salah-salah amat, gitu tambahin 20 hari. Tambahin 20 hari. Jadi mereka membuat sebuah kompensasi gitu kan. Kompensasinya apa? Yang tadinya sebulan, taruhlah 30 hari misalnya kita genapkan. Karena kami pindahkan, harusnya jatuh musim panas dipindahkan ke musim semi. Harusnya ada musim dingin dipindahkan ke musim semi. Karena berharap musim semi itu stabil antara siang dengan malamnya. Gitu kan? Seperti kita di Indonesia nih, Masya Allah, Alhamdulillah gitu kan. Khatil istiwa di garis ekuator. Nah, itu mereka tambah 30 plus 20 hari. Nah, jadi 50 hari. Itu pun nanti gak konsisten lagi. Ya. Nanti lama-lama gak ditunaikan, bikin momen lagi, puasanya sekian hari. Sampai nanti dari sekian syariat yang bertahan itu, cuma hari ke hari saja. Ya. Misalnya ada puasanya yang Asyura, gitu kan? Nanti ada beberapa yang diteruskan juga, di Nasrani juga ada dan sebagainya. Kalau mau diteruskan, ya. Ya, kalau Kristen pembahasannya beda lagi nanti ya. Karena kalau diksinya tadi saya katakan, kalau diksinya Nasrani dengan Kristen itu berbeda. Kalau kita memahami Nasrani, ya, ini diksi ini menunjukkan pengakuan terhadap Isa alaihi salam, Yesus Masih sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Ya. Kalau kita berbicara tentang nanti pemahaman dalam Kristen menempatkan Isa alaihi salam, Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu nanti di antara titik perbedaan yang kalau ingin didalami di situ, ya. Karena itu ketika nanti Nabi Isa mengonfirmasi kalangan Hawariyun itu, ya man ansari ilallah, siapa yang mau jadi Nasrani? Ya, penolong kepada dakwahku untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan nahnu ansarullah, gitu kan? Ya, kami ya, yang akan masuk ke dalam barisan ini, gitu kan? Amanna billahi wa syahid bi anna muslimun, kami saksikan kami beriman, gitu kan, kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut ajaranmu wahai Isa alaihi salam, wahai Yesus, ya Al-Masih, Mesia, gitu kan? Dan saksikan bahwa kami termasuk yang patuh tunduk, kami muslim. Nah, itu yang dipahami dalam konteks ini. Ini pemahaman di kita ya. di dalam Islam dengan mengeluarkan nilai-nilai keterangan dalam Al-Quran. Dan itu bisa diuji nanti. Bisa diuji keterangannya, argumentasinya, dan sebagainya. Dan di akhir pun kebenaran yang didapatkan tetap diberikan ruangnya secara objektif untuk dipilih, untuk dipeluk tanpa dipaksakan kepada siapapun. Nah itu indahnya demikian. Jadi kita mendapat kesempatan untuk meraih pencerahan-pencerahan atau informasi-informasi yang mendukung keyakinan. Kan keyakinan itu hak asasi terdalam yang paling dihargai dalam Al-Quran. Di Islam itu sangat menghormati keyakinan itu, karena itu hak asasi yang paling dalam. Karena itu diberikan kesempatan untuk mencari kebenaran. Karena dihargai, diberikan petunjuk semaksimal mungkin untuk menemukan jalur kebenaran itu. Ya, sekalipun keputusannya dikembalikan untuk memilih pada manusia masing-masing, ya, dan hukum Allah menjadikan adil, semua mendapatkan petunjuk yang serupa. Dan konsekuensi itu kemudian dipikul oleh setiap orang yang mengambil keputusan dari apa yang dipeluknya saat berpulang kepada Tuhan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kondisi-kondisi inilah kemudian muncul tamhid ini yang tadi saya utarakan. Umat dulu pernah dikasih bahkan yang serupa senilai dengan Ramadan, ada keutamaan, ada kebaikan. Cuman kadang-kadang ya ada yang enggak seriusnya, yang serius ada, yang enggak serius juga ada. Yang minda-mindain, yang nambahin, yang mengkreasikan ini, yang itu. Nah, ketika dihadiahi ya umat Nabi Muhammad SAW bahkan dengan keistimewaan yang bertambah. Ada ampunan dari dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Disiapkan pintunya khusus namanya Ar-Rayyan. Dengan ya apa inna lis-saimi baban yuqalu Ar-Rayyan. Inna lis-saimi baban fil jannati yuqalu Ar-Rayyan. Sungguh bagi para pelaku puasa itu ya ada satu pintu khusus untuk masuk surganya namanya pintu Ar-Rayyan. Ya, maka mereka akan dipanggil masuk pintu itu. Kemudian ketika mereka semua sudah masuk, فَإِذَا دَخَلُهُ أُغْلِقَ, langsung seketika ditutup, ada pintunya. Kemudian spesifik ada malam Al-Qadar, yang ini sulit didapatkan, karena ini berkaitan dengan turunnya Al-Quran. إِنَّ أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ. Banyak keistimewaan. Karena itu ketika muncul tamhid di sini, كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, bukan hanya menjelaskan umat dulu yang pernah puasa, untuk memberikan satu langkah keringanan kita menunaikan. Tuh, kamu umat Islam, ayo semangat puasanya. Karena bukan hanya kamu, Yahudi pun dulu pernah puasa, Nasrani pernah puasa, bahkan nanti umat-umat lain tuh ada yang kelihatan puasa juga, gitu kan? Kamu harus semangat. Ya? Yang kedua, lakukan lebih baik. Nah, lebih baik itu kan harus ada ukuran. Karena itu ukuran di akhirnya ditutup dengan kalimat taqwa. La'allakum tattaqun. Ini ukurannya. Jadi kebaikan dalam menunaikan takwa itu bukan berapa banyak itu ditunaikan. Seperti dulu pernah ditambahkan 30 tambah 20 hari. Gitu kan? Ya, bukan itu poinnya, tapi berapa banyak kemuliaan yang dihasilkan dari pendidikan puasa itu yang menghasilkan takwa. Nah, ini pembedanya. La'allakum tattaqun. Nah, jadi ini yang ingin kita urai, kita tekankan dari pembahasan tentang siapa umat terdahulu, orang-orang terdahulu yang juga pernah mendapati kewajiban menunaikan ibadah puasa dan secara fitrah sesungguhnya ya walaupun ada yang memiliki keyakinan bertuhan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara fitrahnya itu pasti akan merasakan manfaat dari puasa. Karena itu juga mereka berpuasa. Ya, karena itu mereka berpuasa. Dan fitrah itu kan yang melekatkan siapa? Allah. Jadi fitrah itu sebetulnya bagian dari petunjuk untuk menemukan jalan kebenaran. Karena Allah sendiri menyebut dirinya dengan fatir. Ya, fatiris samawati wal ardh. Alhamdulillahi fatiris samawati. Gitu kan? Di Quran surah ke-35 surah Fatir. Ya, dan yang melekatkan dengan sifat fatirnya itu kecenderungan-kecenderungan untuk mendekat kepada syariat dan mendekat pada kebenaran itu disebut fitrah namanya. Ya, dan di antara fitrah itu maknanya adalah kecenderungan untuk beragama. Ya, untuk memenuhi kebutuhan roh. Karena itu disajikanlah kemudian paket beragama disebut dengan ad-din, diberi nama dengan Islam. Di mana kita temukan di Al-Qur'an bahwa kecenderungan kepada agama itu bagian dari fitrah, itu di Quran surah 30 Ar-Rum ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya, maka hadapkan dirimu, penuhi kebutuhanmu itu ya kepada ad-din. Ad-din ya frame untuk beragama, konsepsi beragama. Ya, secara lurus, secara benar, dengan cara yang benar. Jadi kalau beragama mesti benar, karena itu menu bagi jiwa. Ya, seperti Anda makan untuk menu fisik pun benar. Kalau salah makan sakit, ya. Seperti Anda belajar pun mesti benar. Kalau salah pilih ilmu bisa bahaya. ya, salah belajar bisa konslet, bisa keliru, ya, bisa bahaya. Maka jika akal saja harus benar, mesti sehat, fisik harus sehat, iman mesti sehat. Karena roh itu pokok dari segalanya, ya kan? Karena itu ketika Allah menampilkan fa'aqim wajhaka lid-dini, kemudian diberikan keterangan hanifa. Hanifa itu lurus benar. Ya, ada unsur kebenaran, ada unsur yang lurus, unsur yang baik, itu hanif namanya. Ya, itu hanif. Jadi kalau kamu mau beragama, beragama yang baik, yang lurus, yang benar. Lalu kita bertanya, apa din yang benarnya ya Allah? Maka dijawab nanti di Ali Imran, ya ayat 19, innad-dina 'indallahil Islam. Ya, ini disajikan namanya Islam. Ya. Lalu kemudian bagi orang-orang yang ingin mengenal ditampilkan. Kalau ragu, kalau enggak yakin, riset, ya. Jadi biasakan secara ilmiah kata Al-Qur'an tuh. Jangan menuduh. Ya, kalau ragu sambil nuduh itu bahasa Arabnya raib namanya. Ya, kalau ragu saja syak, ragu sambil nuduh itu raib namanya. Ya, raib. Karena itu pembuka Al-Baqarah itu menghadirkan kesan ilmiah yang tinggi. Ya, jadi Islam itu punya tradisi ilmiah yang kuat. Dzalikal kitab la raiba fi, Al-Qur'an ini sebagai sumber keislaman, keterangan pokok keislaman, itu enggak ada keraguan dan tidak ada celah harusnya untuk menuduh. Kalau Anda ragu, riset kata Quran itu, jangan nuduh. Ya. Masa ragu nuduh, yang belum tahu itu cari tahu, bukan mencela, bukan menuduh, ya. Setelah meriset, komparasikan dan tidak harus memaksa. Ya oke, di Islam itu indah kalau kita berislam dengan benar, ngaji Quran yang benar, ya. Itu tidak diperkenankan, bahkan mencela keyakinan-keyakinan yang lain pun itu kan. Ada orang berkeyakinan, jangan dicela. Ya, karena takutnya dengan ketidaktahuan itu balik mencela nanti. Ya, mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasulullah. Ya, tampilkan narasi ilmiah, argumentasi yang benar, ya, tradisi-tradisi ilmiah yang baik. Silahkan, dan pada ujungnya la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan. Itu indahnya. Ya, bahkan kalau Anda ragu tadi, ya, secara ilmiah, secara argumentasi ilmiah dikaji, didata. Anda ragu dengan Quran, silahkan riset isinya. Atau kalau Anda mengatakan ini rekayasa Nabi Muhammad, tulisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan manusia, ya kan? Beliau manusia. Jadi kalau seorang manusia bisa membuat, berarti manusia lain pun punya potensi yang sama bisa membuat. Apalagi tingkat kecerdasan masa sekarang itu bisa lebih tinggi. Semakin meningkat, informasi semakin banyak, ya. Ya, kemudian terkumpul jadi data, jadi pengetahuan. Jadi potensi pintarnya bisa lebih tinggi. Kalau pintar bisa lebih tinggi, berarti bisa bikin itu. Kenapa Shakespeare nggak bisa bikin seperti Al-Quran? Padahal sastranya, pujangganya macam tinggi. Ya, kalau Anda mampu buat seperti Quran. Ya, kalau enggak mampu ya buat misalnya 10 surah saja di Al-Isra itu. Enggak mampu ya satu surah saja di Al-Baqarah ditutup itu kan di ayat yang ke-23. Ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina, kalau kalian ragu juga nuduh ya terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kata Allah dengan keagunganku kepada hamba-Ku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian tuduh itu rekayasa Nabi Muhammad, ya kan? Kalian tuduh itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pedoman yang dihasilkan dari kreasi Nabi Muhammad, silahkan datangkan yang semisalnya. Tentu kalian akan lebih mampu. Kenapa? Karena Muhammad seorang ummi sallallahu alaihi wasallam. Nggak pernah belajar cara menulis, nggak pernah belajar cara membaca, ya? Nggak bisa menulis, nggak tahu cara membaca bagaimana. Karena itu Allah jadikan ummi Nabi Muhammad SAW untuk menguatkan mukjizat Al-Quran. Supaya orang nggak bisa menuduh ini buatan Muhammad SAW. Punya karya apa Nabi Muhammad itu sebelum jadi Nabi? Nggak ada karya tulisan yang ada, nggak ada syair yang pernah dibuat, nggak ada. Ya? Karena itu semua celah ditutup dulu. Semua celahnya ditutup gitu. Nah jadi ini sesuatu hal yang sangat menarik gitu kan. Ya, ini menarik dalam syariat itu. Kembali ke Quran surah 30 ayat 30. Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Setelah engkau bisa mendapatkan riset agama yang benar gitu kan. Engkau yakin dengan itu. Lalu engkau peluk itu masuk Islam misalnya. Maka jangan sekedar masuk. Ya, tunaikan semua nilai keislaman dengan baik. Tegakkan dengan lurus, ya. Apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan, itu aja dulu, ya. Dan itu akan memenuhi kebutuhan roh, makanya ditampilkan menurutnya dalam bentuk ibadah. Salat itu menurut roh itu kan butuh ketenangan, ya. Jiwa kita kan butuh ketenangan. Ketenangan itu yang kemudian memberikan sinyal-sinyal kebaikan dalam membentuk ikatan pengetahuan dan menginstruksikan. Jadi kalau hatinya nggak tenang, pikiran akan terpengaruh. Kalut pikiran, hati nggak tenang tuh pikiran juga ikut gelisah, ya. Kalau pikiran sudah gelisah, nggak bisa baik mengambil keputusan. Anda sedang gelisah, ngambil keputusan susah. Anda panik, ngambil keputusan susah. Ya, ibu ini, anak ibu ini ada musibah begini. Baru dengar musibah kan langsung terpikir begini begitu, panik. Dalam panik itu nggak bisa ngambil keputusan yang baik. Kan? Nah, itu kan keadaan dari jiwa. Makanya harus ada ketentraman dalam jiwa. Menu-menu yang ditampilkan dalam agama itu harus memberikan manfaat langsung pada jiwa. Ketenangan, kan? kemuliaan, pengentasan sifat-sifat yang negatif, karakter-karakter negatif, ya, karakter negatif yang ada pada nilai rasa. Ada nggak solusi untuk mengatasi dendam? Solusi mengatasi iri hati? Kan iri hati itu bukan iri pikiran, iri akal kan nggak ada, iri hati yang ada, ya kan? Dendam, iri hati, riya, sum'ah, dan itu penyakit hati semua. Nah, menu-menu di syariat, di agama itu mesti mengentaskan semua itu sekaligus menguatkan karakter moral yang baik untuk mendukung akal dan fisik untuk bekerja lebih mulia, lebih bagus. Nah, ini semua dijelaskan dan mesti ada keterangan yang jelas karena ini beragama dari Tuhan. Tuhannya langsung yang perintahkan, kan idealnya begitu. Tuhannya yang perintahkan, ya, kemudian menerangkan dalilnya apa, ayatnya apa, dicontohkan kepada kita lewat utusan, diterangkan hikmahnya, dan indahnya ketika Islam menyajikan menu itu, dijelaskan semua, terpenuhi semua unsurnya. Jadi sulit untuk kita menghindar, ya, dari kebenaran Islam itu susah. Dari konsepsi agamanya, lihat sholat, dalilnya ada. Dalilnya jelas, di Quran banyak, menunjukkan bahwa itu perintah langsung dari Rabb, dari Tuhan, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Caranya dijelaskan, Nabi jelaskan. Makanya orang sholat, orang Islam sholat, nggak ada yang beda caranya, semua sama. Dari bacaan, ya Anda mau di Meksiko, ya mau di Brazil, mau di Singapura, di Singaparna, ya atau misalnya, ya taruhlah di Amerika, di Indonesia, ya di Chicago, di Chicago, dan sebagainya. Itu sholatnya sama semua. Ya, dari awal sampai akhir nggak ada yang beda. Nggak ada orang sholat di Amerika pakai bahasa Inggris. Ya, semua pakai bahasa Arab, semua sama. Caranya, dijelaskan hikmahnya. Manfaatnya apa? Ya, ini kalau dikerjakan manfaatnya ke jiwa apa, ke perilaku apa, dijelaskan. Ke hati melahirkan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar, hatimu akan tenang. Dan salat disebut zikir. Wa aqimus salata li dzikri. Ke perilaku apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ke peningkatan akal apa? Ya, penambahan pengetahuan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, akan terjadi peningkatan pengetahuan. Sedangkan sholat bagian dari takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunash shalah. Semua dijawab gitu. Ya, karena itu, jadi kebutuhan pokok untuk jiwa, maka diteruskan kembali ke Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kalau sudah tahu tentang kebenaran agama, maka kerjakan dengan baik. Kerjakan dengan benar, ya, dengan lurus, kemudian fitratallah. Fitratallahil lati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah berkehidupan bagi semua manusia. Jadi sebetulnya semua manusia itu punya kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan roh. Dan tidak ada yang paling ideal kecuali agama. Ya, kecuali agama. Jadi enggak bisa tidak bertuhan itu. Ya, konsepsi ateis itu, ya, tidak bertuhan itu sebetulnya tidak ideal dan enggak ada. Enggak susah mendapati itu karena kita butuh Tuhan. Ya, jiwa manusia itu butuh Tuhan. Dia yang menisbatkan pada alam semesta pun sebetulnya sedang mencondongkan keadaan rohnya kepada yang dikuasakan. Kan yang dikuasakan itu Tuhan namanya. Ya kan? Ya, jadi ateis itu tidak bertuhan, bukan anti Tuhan. Salah kalau menyebut anti Tuhan. Ya, jadi secara logika sudah keliru. Kalau Anda mengatakan ateis anti Tuhan, itu secara logika sudah salah. Yang enggak bertuhan kan enggak mungkin anti. Namanya enggak bertuhan, bagaimana anti Tuhan? Jadi ada ateis, ada antiteis, itu beda. Ya. Nah, jadi ya, kalau anti Tuhan itu kufur namanya. Kalau ateis itu tidak bertuhan, paham yang memahamkan keadaan dirinya untuk tidak bertuhan. Dan itu nggak bisa karena keluar dari fitrah. Karena itu jiwa akan terus mencari. Ya, dalam pencarian itu dia memosisikan Tuhan misalnya sebagai semesta, sebagai bagian dari gambaran konsepsi kehidupan, unsur perubahan. Itu bingung sendiri nanti. Bingung tuh. Jadi kalau untuk menemukan kata Tuhan itu dikreasikannya kepada macam-macam. Jadi kebingungan sendiri. Ya, bingung sendiri. Biasanya kalau orang cenderung masuk ke situ, itu ciri-ciri dasarnya itu lebih memusatkan segala hal itu kepada aspek logika, kepikiran. Jadi semua ingin ditangkap tanpa menyadari bahwa ada keterbatasan di balik logika itu. Jadi akalnya baik, ya akal logikanya itu sehat cara melogikakan, tapi rohnya tidak terpenuhi. Ya karena tidak terpenuhi, ya itulah tidak sampai kepada pencarian yang hakiki gitu. Nah, itu biasanya konsepsi dunianya merasakan kepuasan dalam berpikir tapi tidak menyiapkan bekal untuk memisahkan diri dari dunia ini ketika terpisah dengan sesungguhnya. Bahasa singkatnya kalau meninggal itu, nah itu yang kesulitan yang repot saat menghadapi nilai-nilai spiritual. Karena meninggalkan rohnya yang keluar. Bukan akalnya yang pergi, tapi rohnya yang keluar. Nah, ketika roh keluar itu dia nggak siap karena nggak ada konsep untuk roh. Jadi kita bicara iman sehat, ya. Jadi ada akal sehat, ada iman sehat. Ya, di balik iman yang sehat ada akal yang kuat dan fisik yang ideal. Ya, jadi ini gambarannya. Masya Allah ya, dari Al-Baqarah sedikit bisa nyambung kemana-mana ini. Nah, jadi inilah kembali ke sini, kama kutiba ala ladzina min qablikum. Saya ingin menegaskan gini, muslim itu harus cerdas. Muslim itu harus kuat cara berpikirnya. Karena kita disebut muslim itu patuh tunduk kepada Allah, sedangkan Allah itu maha mengetahui, maha berilmu, maha segalanya. Kita belajar dari yang maha, harusnya punya keunggulan. Dan itu orang-orang Islam dulu itu ya cerdasnya sudah enggak terukur, cerdasnya cerdas melampaui masanya gitu. Ya. Jadi orang Islam itu mesti pintar. Jadi kalau ada yang pintar, orang Islam mesti paling pintar. Kalau ada yang baik, orang Islam mesti paling baik. Karena semua ajarannya itu mengerucut pada puncak kebaikan. Di puncak kebaikan itu namanya takwa. Kita itu punya banyak narasi takwa. Harusnya kalau jadi muslim, harus jadi yang paling baik. Ya, jadi kalau ada yang jujur, itu Islam itu harus paling jujur. Ya, jadi kalau ada orang ngaku muslim korupsi itu bermasalah gitu. Harus dibimbing jadi lebih baik, ya, dibimbing lebih baik. Kita kan sedang menghindari celaan dan sebagainya, ya. Nah, itu konsepsinya. Pokoknya kalau Masya Allah itu, kalau kita benar-benar mempelajari dengan baik, indah. Tidak ada yang enggak indah dalam Islam itu. Enggak ada yang enggak indah. Semuanya nyaman, baik, ya, mulia. Nah, ini yang kita gali di kesempatan pagi hari ini. Jadi kita sudah dapatkan satu ayat, ya, Insya Allah secara utuh. Ya ayyuhalladzina amanu, sudah saya terangkan, ya kan? Hai semua orang yang beriman, maknanya sudah saya terangkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Sudah saya terangkan kenapa pakai kutiba, kenapa kemudian pakai asyam. Dan ala itu menunjukkan penekanan, ya. Jadi kalau sudah kutiba ala berarti sangat ditekankan. Ya. Sangat ditekankan. Jadi sesuatu yang sangat melekat. Ya, sangat melekat. Tapi kalau dalam konsepsi pahala dan dosa itu nanti bisa beda. Ya, jadi kalau Anda misalnya mendapatkan narasi satu sesuatu yang salah pakai ala, itu artinya melekat. Ya, lawannya nanti yang positif itu pakai la. Ya, makanya di Al-Baqarah ayat 286 itu setiap kita beramal kan ada dua konsekuensi. Kalau soleh dapat pahala, kalau salah dapat dosa kan? Ya, kita dapatkan ngaji di Al-Baqarah ayat 286 ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak kasabat. Jadi iktasabat pakai ala, kasabat pakai laha. Ya, awas tuh, jangan salah memahami. Kalau la itu positif. Laha, kalau dia kasabat mengerjakan yang baik, ya kan? Maka mendapatkan cepat dari Allah diberikan berupa pahala. Pahalanya cepat langsung dituliskan. Ya. Ya, wa 'alaiha maktasabat. Kalau dia berbuat buruk, ala, maka akan lekat keburukan baginya sebelum dia taubat. Tapi indahnya begini, ini kalau ngaji bahasa tuh dalam sekali, ya. Coba kasaba dengan iktasaba. Pendek mana bacaannya? Kasaba. Kasaba cuma 3 huruf, kaf, sin, ba. Ya kan? Kalau ke sifat amal tambah ta di ujungnya, kasabat, menunjukkan banyak, ya kan? Atau kembalikan kepada nafas. Nafas itu kan muannas bajazi gitu, sifatnya menggunakan ta. Kemudian iktasaba itu berapa huruf? Bisa 5. Ya. Ada alif, kaf atau hamzah wasal, kaf, kemudian ta, sin, ba, ta lagi. Ya, ta maftuha, ta ta'nits. Iktasabat, kasabat, iktasabat. Kasaba, iktasabat. Itu dasarnya. Pendek mana? Kasaba. Ya. Panjang mana? Iktasaba. Cepat mana mengucapkan? Kasaba. Iktasaba. Ya, panjang. Iktasaba. Kasaba. Cepat tuh. Ya. Nah, ketika menyebutkan kebaikan, itu diksi yang dipilihnya dengan cepat, dengan pendek. Kasaba, memberikan kesan secara makna. Ini dari ilmu bahasa ya. Memberikan kesan secara makna. Kalau ada peluang baik, cepat ambil, kerjakan sebelum hilang kesempatannya. Jadi kebaikan itu harus cepat dilakukan. Ya, ada momen nih sekarang, duha misalnya kan, cepat lakukan. Kalau Anda tunda, kalau Anda bisa mengerjakan, cepat lakukan. Anda tunda bisa hilang. Malam nih tahajud, bangun misalnya kan. Bangun jam 3 nih. Ada kemampuan, cepat kerjakan. Kalau Anda tunggu lagi, ntar sebentar deh. Duduk dulu lama, ditunggu sebentar, lihat jam. Begini-begini, tiba-tiba adzan. Bisa terjadi. Ya. Anda punya kemampuan infak, ada peluang, cepat lakukan. Kalau tidak, hilang masanya, selesai. Ya. Itu kasaba. Dan begitu Anda kerjakan, seketika diberikan pahalanya. Baru Anda berniat, seketika pahala turun. Makanya pakai lah. Tapi keburukan beda. Kasaba. Kenapa kalimatnya panjang? Karena sesungguhnya ketika orang berbuat buruk, itu kecenderungan di hati itu mengkomplain itu, sehingga ada renungan. Orang tuh ketika akan bertindak buruk, gak akan cepat tuh. Dia banyak pikiran itu. Normalnya begitu. Di keadaan normal untuk kebaikan, jiwa mendorong cepat dilakukan. Setan yang mencegah. Tapi kalau berbuat buruk, fitrah manusia sebetulnya, ada kebimbangan untuk mengerjakan itu. Sehingga ada tarik ulur. Kayaknya dua anak Adam itu ketika salah satu ingin mengeksekusi, ya fatawa'at lahu nafsu. Tawa'a itu maju mundur. Ya, maju mundur. Cuman sayang karena ada setan di situ, maju mundur kena. Dia katanya kan maju mundur aja, aduh, lakukan tidak, tapi karena setan ada di situ, maju kena, mundur kena, itu repot. Ya, Ya, ini kemudian terjadi. Nah, ini yang mau saya katakan bahwa pada dasarnya semua diksi, kalimat-kalimat, ya bahkan huruf pun dalam Al-Qur'an itu punya makna. Jadi sudah kita dapati kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya kan? La'allakum tattaqun sudah kita selesaikan. Sekarang persoalannya, kalau saya ingin meningkatkan puasa lebih baik dari umat sebelumnya, termotivasi menjadi hamba yang bertakwa, bagaimana pedomannya? Kurikulumnya? Apa persiapannya? Apa caranya? Adakah syaratnya? Adakah ketentuannya? Seperti apa aturannya? Nah, itu yang kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Alhamdulillah kita tuntas ya hari ini. Silakan dibaca buku yang telah saya sampaikan. Yang tadi itu seperti saya terangkan 64 ya, sampai 68 itu batas terakhirnya. Dari halaman 64 ya, 64 yang tadi sampai halaman 68. Batas terakhirnya sudah kita terangkan yang materi ini. Insyaallah hari ini ada untuk teman-teman yang baru terhubung, insyaallah ada kalau nggak salah 500 ya, 500 paket yang kita siapkan lagi karena ada kecepatan-kecepatan untuk menyajikan itu. Nanti yang belum terhubung dan ingin bergabung dengan Kota Mira, ada tambahan sedikit ini sedang yang sudah angkatan pertama insyaallah sudah ada yang cukup baik untuk collect datanya, penyempurnaan keseluruhannya. Tinggal nanti sebentar lagi ya, ditunggu mudah-mudahan sepekan ke depan kurikulumnya sudah siap untuk disampaikan. Jadi kita bisa menyambung apa yang telah dilakukan. Dan dalam masa berjalan ini, nanti hari ini mungkin akan diupdate ini. Ada 500 kemarin saya diinfo, buku yang kemarin banyak ditanyakan. Dan juga ada peluang untuk bisa masuk kembali ke Mira untuk dibuka angkatan yang kedua. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menunggu proses yang berlangsung selanjutnya. Sekira itu yang bisa disampaikan dan izin untuk menyampaikan beberapa informasi hal yang penting. Insya Allah dimulai malam nanti akan ada serial untuk bedah tiga buku. Mungkin malam nanti akan dimulai secara live buku yang pertama yaitu yang Manusia Paripurna. Ya, Manusia Paripurna ini sebagai tambahan pembahasan kita untuk menguji seberapa jauh pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Siapa sebetulnya manusia itu? Apa tujuannya berkehidupan, kemana dia akan kembali, bekal apa yang dibutuhkan dan sebagainya, itu yang akan kita kaji. Jadi tiga buku ini yang ada di e-book tuh ya. Jadi kalau Anda masuk ke Wah Corner itu nanti ada paket e-book itu, nah itu bukunya akan kita kaji ya, sehingga Anda tahu apa yang ada dimaksudkan di buku itu selain tentunya Anda baca ya. Untuk yang di Mira nanti ada pendalaman-pendalaman juga dari materi-materi yang dimaksudkan dan terkurikulum insyaallah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, alhamdulillah seperti saya sampaikan bahwa kita sudah akan berproses. Kemarin saya sudah rapat dan kita akan masuk kepada mulai untuk struktur pembangunan di pesantren. Jadi sudah mulai pengondisian lahan dan sebagainya. Di pekan ini kita akan berjalan. Mohon doanya bagi teman-teman dan saya sudah dapatkan rincian dari semuanya. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih terbuka kesempatan untuk berwakaf. Nanti saya pas mulai saya ke lokasi saya tunjukkan spot-spotnya, nanti saya tunjukkan dan harapan-harapan capaiannya seperti apa. Dan mudah-mudahan semuanya prosesnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang ingin masih ikut ya, kesempatannya masih terbuka. Sama langsung ini semua dari rekeningnya, kemudian juga lahannya, semua aspeknya alhamdulillah itu semuanya disatukan dalam satu nama yayasan dan sifatnya wakaf semua. Jadi di BSI, Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 111, 3 kali 1-nya, 4444, 4 kali 4-nya, 142. 111, 4444, 142 atas nama Ma'had Islam Rafi'ah Akhir. Bukan Rafi'atul ya, Rafi'ah, karena saya lihat ada yang keliru tuh, Rafi'ah Akhir. Ya, itu kemudian kita akan berjalan bertahap, setelah nanti jadi, ya kita informasikan dan mungkin ta'lim pertamanya nanti teman-teman Mira akan ada di situ. Ya, ya insya Allah mungkin Anda juga akan hadir nanti sajalah kalau sudah jadi kan. Allah alam itu ke depan kan kita menyampaikan rencana. Mudah-mudahan baik dan juga pendahuluan dari itu nanti kalau SD sudah selesai kami juga akan undang karena ada aula di SD itu. Ya, ada kajian-kajian terbatas itu mungkin zonasi yang kita undang untuk pendalaman dan bisa ada tatap muka pertama yang berlangsung secara offline dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga Allah jaga kita semua dan ingat ya, sudah masuk pertengahan bulan Rajab. Mudah-mudahan di pertengahan bulan ini kita diberikan kekuatan untuk beramal lebih baik daripada yang sebelumnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Jazakumullahu khairan kasiran kepada guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap doa kita, dalam setiap sujud kita, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan tidak lupa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan pada pertemuan subuh kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kembali kami ingin mengingatkan bagi teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute untuk bisa mengaktifkan akunnya. Caranya silakan teman-teman rujuk kembali folder inbox pada email teman-teman sekalian untuk bisa menemukan username dan juga password yang sudah kami kirimkan. Jika tidak ditemukan di folder inbox, teman-teman bisa merujuk ke folder spam ataupun folder junk. Karena ada kemungkinan username dan juga password yang kami kirim masuk ke folder-folder tersebut. Nah, setelah teman-teman menemukan, silahkan login di website resmi Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Lalu tekan tombol login, silahkan menggunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya atau yang sudah teman-teman dapatkan pada email teman-teman sekalian. Jika teman-teman belum menemukan, teman-teman bisa menghubungi admin Mira Institute di nomor yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang baru tergabung, kami himbau untuk bisa mengikuti materi dari awal pertemuan secara bertahap dari bab Muqaddimah Akidah ke episode 1, kedua, dan selanjutnya secara bertahap agar pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal dan pertemuan 1 dengan pertemuan lainnya pemahamannya bisa tersambung dan terkorelasi. Jangan lupa untuk bisa mengikuti ujian di setiap babnya agar teman-teman bisa melanjutkan ke bab berikutnya dan bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut sesi Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Jangan lupa untuk join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga di Telegram. Silahkan sesuaikan namanya seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang ingin berwakaf untuk pembangunan pesantren Mira Institute, teman-teman bisa menyalurkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451 dan nomor rekening 111444142. Atas nama Yayasan Mahat Islam Rafiah Akhyar, seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengambil manfaat dari pembelajaran Mira Institute, sambil menunggu pendaftaran kembali dibuka, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute. Ya, sesuaikan logonya seperti yang ada pada layar teman-teman sekalian di bagian kiri atas. Dan bagi yang ingin mengetahui video-video terbaru dari Ustadz Adi Hidayat, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar setiap notifikasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Dan seperti yang sudah disampaikan, bagi teman-teman yang ingin memiliki perangkat yang akan dikaji serial pada malam hari insya Allah, teman-teman bisa mendapatkan perangkatnya di aplikasi Waha Corner. Ya, silahkan teman-teman pilih paket e-book atau paket premium 6 buku yang sudah ada pada aplikasi Waha Corner. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Fadil, mewakili tim yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.